السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab syarah al-aqidah at-tahawiyah. Sampai kita pada ucapan Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, yahdi man yasha'u wa ya'asim wa yu'afi fadlan wa yudillu man yasha'u ويخضر يبتلي عدلا. Berkata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, melindungi, memaklumi, memaafkan kepada siapa yang dikehendaki sebagai fadilah daripadanya, pemberian kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, merendahkan siapa yang dikehendakinya, dan memberikan bencana kepada siapa yang dikehendakinya dengan keadilannya. Lihat, disebutkan oleh Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, bahwa Allah memberikan hidayah dan Allah menyesatkan. Tetapi Allah memberikan hidayah fadlan minhu, sebagai fadilah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah menyesatkan adlan, karena keadilannya. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan siapa yang dalal, siapa yang diberi bencana, siapa yang diberi adab, atau siapa yang diberi berbagai macam musibah-musibah dengan keadilannya. Khamilina a'azakumullah, dikatakan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, hadha raddun ala al-mu'tazilah. Ucapan ini menunjukkan bantahan terhadap pemikiran Mu'tazilah. Fi qawlihim, yani bantah Mu'tazilah dalam ucapan mereka, bi wujubi fi'lil aslah lil 'abdi 'ala Allah. Bahwasanya kata Mu'tazilah, Allah wajib melakukan yang terbaik untuk hambanya. Khana bin a'azakumullah, perhatikan ucapan yang mengerikan dari Mu'tazilah, yang tentunya konsekuensinya juga mengerikan. Bahwa dikatakan Allah wajib memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka kalau menyesatkan, kata mereka, kata Mu'tazilah, tidak mungkin. Masa Allah menyesatkan? Berarti Allah memberikan bukan yang terbaik untuk hambanya. Astagfirullah. Berarti Mu'tazilah menghindari kalimat yang mengandung makna qada wal qadar. Sebab qada wal qadar menurut Mu'tazilah berarti menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan apa yang aslah, apa yang terbaik bagi hambanya. Qul inna a'udzukumullah, dikatakan di sini oleh Ibn Abdul Aziz bahwasanya dari konsekuensi ucapan Mu'tazilah tersebut wa hiya mas'alatul huda wal idlal, yaitu masalah pemberian hidayah dan penyesatan. Maka Mu'tazilah berkata al huda min Allah bayanu tariqus sawab wal idlal tasmiyatul abda dallan. Perhatikan konsekuensi dari ucapan Mu'tazilah yang pertama, muncul kesesatan yang kedua. Kesesatan yang pertama menyatakan Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Karena Allah wajib berbuat baik pada semua hamba-hambanya. Maka tidak mungkin menyesatkan hambanya. Akhirnya mereka menyatakan kalau begitu, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah hidayah Allah, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, itu maksudnya bukan menakdirkan sesat, bukan, katanya. Kalau memberikan hidayah juga maknanya bukan menakdirkan dia dapat hidayah, bukan. Tetapi maknanya kalau Allah memberi hidayah, maknanya Allah mengajarkan hidayah siapa yang mau, siapa yang tidak. Demikian pula kalau menyesatkan, bukan maknanya menyesatkan, tapi Allah yusammihi dalan, menyesatkan maknanya kata Mu'tazilah adalah menamakan orang itu dal. Dia berbuat sendiri kesesatan, maka Allah menyesatkannya, yakni Allah menamakan dia dal katanya. Maka dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Syifaul Alil bahwasanya ucapan Mu'tazilah ini qaulun batilun mardudun lughatan wa naqlan, bahwa ucapan Mu'tazilah ini batil, tertolak secara bahasa juga secara dalil. Secara bahasa yakni secara bahasa Arab. Amma min haitsul lughah, adapun dari sisi bahasa, faqad qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, laisa fi lughati ummatin minal umami fadlan an afsahil lughat wa akmaliha hadahu bima'na sammahu muhtadiyan. Tidak ada dalam bahasa apapun, dalam bahasa umat manapun, apalagi dalam bahasa Arab, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling sempurna, tidak ada yang memaksudkan atau menamakan, mengatakan kalimat hadahu bermakna menamakannya muhtadian. Tidak ada. Yani kalau dalam bahasa Indonesia, bahwa dia diberi hidayah, maknanya dia dijadikan bernama hidayah. Tidak ada. Dalam bahasa Indonesia, ataupun bahasa Inggris, ataupun bahasa apapun. Apalagi bahasa Arab. Afsahul lughat, yang terfasih, yang tersempurna, yang paling tingginya dari seluruh bahasa. Kalau menyatakan hadahu, maknanya adalah memberikan kepadanya petunjuk, bimbingan, hidayah. Jelas itu. Tidak mungkin maknanya sammahu muhtadian. Adalla maknanya sammahu dalan. Kalau memberi hidayah maknanya menamakan dia muhtadian. Kalau menyesatkan maknanya bahwa dia menamakannya sebagai dal. Qul inna a'udzukumullah, enggak ada yang demikian. Silahkan dalam bahasa manapun dan pakar-pakar ahli bahasa Arab yang manapun pasti akan menentang kalimat Mu'tazilah ini. Wa hal yasihhu an yuqal 'allamahu idza sammahu 'aliman, apakah tepat kalau dikatakan 'allamahu si fulan 'allamahu, mengajari fulan, apa maknanya si fulan dinamakan pengajar? Gila dia. Bal. Jelas ini batil. Kemudian dikatakan fahamahu, yang kalau diterjemahkan memahamkan. Apakah menjadikan orang tadi bernama faham? Sungguh kebodohan yang sangat nyata. Kalau memahamkan maknanya mengajari dia supaya paham. Kalau mengajarkan yakni menyampaikan kepadanya ilmu supaya dia tahu. Maka demikian pula hadahu, maknanya menyampaikan kepadanya sesuatu supaya dia mendapatkan hidayah. Demikian pula adalla, menyesatkan, maknanya ditakdirkan dia menjadi sesat. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja pada kalimat hadahu mengandung dua makna. Bahwa Allah menjadikan si fulan dapat hidayah. Itu makna pertama. Tetapi makna kedua, Allah mengajarkan kepada si fulan hidayah. Apa perbedaannya dua perkara ini? Qul inna a'udzubikumullah. Dua perkara ini perbedaannya sangat jauh. Kalau yang pertama, Allah menakdirkan dia dapat hidayah, maka dia pasti dapat hidayah. Tetapi kalau yang kedua, Allah mengajarkan kepadanya hidayah. Apakah dia pasti dapat hidayah? Belum tentu. Diajarkan kepadanya hidayah, tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Wa amma thamud fahadainahum, adapun kaum Samud, kami telah beri hidayah kepada mereka, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada hidayah. Mana yang pertama apa makna yang kedua? Mana yang kedua? Kalau makna pertama, Allah memberikan hidayah dengan makna taufik, pasti dapat hidayah. Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sebagaimana dalam kajian yang lalu, disebutkan di akhir pembahasan, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki dengan takdirnya pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Berarti kalau Allah menghendaki si fulan dapat hidayah, ya pasti terjadi, pasti dia dapat hidayah. Tetapi ayat ini menyatakan, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka mereka lebih, ketika kami beri hidayah mereka, mereka lebih mencintai kebutaan daripada hidayah. Berarti maknanya memberi hidayah pada mereka apa maknanya? Apakah hidayah dalam artian taufik, takdir, ditentukan dapat hidayah? Bukan. Tetapi hadainahum, maknanya kami ajarkan hidayah. Kami utus kepada mereka seorang rasul. Kami turunkan kitab agar mereka memahami hidayah. Ternyata, istahabbul 'ama 'alal huda. Ternyata mereka lebih menyukai kesesatan daripada bimbingan. Lebih menyukai kesesatan daripada hidayah. Berarti ini makna yang kedua. Adapun pada ayat lain yang Allah katakan dengan kalimat yang sangat tegas, man yuridillah, siapa yang Allah kehendaki, an yahdiyahu, untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah, Allah akan bukakan hatinya untuk Islam. Mana pertama atau mana kedua? Mana pertama? Ya, ini makna taufiq. Berarti ada hidayah tu taufiq, ada hidayah tu irsyad. Ada hidayah yang bermakna takdir dari Allah, ada hidayah yang bermakna pengajaran hidayah. Para Rasul alaihi salatu wassalam, ketika mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan din, mengajarkan hidayah, mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, apakah Rasulullah SAW memberikan hidayah? Atau tidak memberikan hidayah? Memberikan hidayah. Rasulullah SAW memberikan hidayah pada manusia. Taib ayyu hidayatin. Hidayah apa itu? Hidayatul taufiq atau hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad. Yakni Rasulullah SAW hanya mengajarkan hidayah. Ini loh hidayah. Ini jalan yang lurus. Ikuti. Tapi untuk menentukan si fulan menjalani jalan hidayah, enggak bisa. Rasulullah SAW bukan Tuhan, bukan ilah, bukan Rabbul Alamin. Sehingga tidak bisa menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan hidayah. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi. Sekarang siapa yang ingin selamat, ikuti jalan ini. Taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kana hariha sawa. Malamnya seperti siangnya sama. Sama-sama terangnya. Jelas terang benderang. La yazighu anha ba'di illa halik. Dan tidaklah menyelisihi jalan ini kecuali pasti akan binasa, kata Nabi. Nabi hanya mengajarkan. Ini jalannya. Setelah itu Nabi memperingatkan. siapa yang mengikuti selamat, dan siapa yang menyimpang daripadanya sesat. Ini tugas Rasulullah SAW. Tetapi untuk menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah, si fulan mendapat petunjuk, si fulan disesatkan, ini bukan Rasulullah SAW. Yang menentukan adalah Allah SWT. Maka hidayah taufik di tangan Allah SWT. Adapun Rasulullah SAW hanya menerangkan sebagai hidayatul irsyad, bimbingan ke dalam hidayah. Ikhwan Ibn A'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Qala, berkata Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, wa hakamahu ta'ala 'ala al-'abdi bid-dhalal 'inda khalqi al-'abdi ad-dhalal fi nafsihi wa hadha mabniun 'ala aslihim al-fasid. Adapun ucapan Mu'tazilah tadi bahwa seorang disesatkan maknanya dinamakan sesat kemudian dihukumi, ta'ala 'ala al-'abdi bid-dhalal, katanya bahwa itu adalah hukum dari Allah bahwa dia sesat, 'inda khalqi al-'abdi, padahal kesesatannya dari dirinya bukan dari Allah. Ini adalah dibangun di atas akidah Mu'tazilah yang sesat. Hadza mabniyun ala aslihimul fasid. Ini dibangun di atas pondasi Mu'tazilah yang sesat, yaitu tidak percaya pada takdir. Apa itu? Kata mereka, kata Mu'tazilah, prinsip dasar mereka, anna af'alal ibad makhluqatun lahum, bahwa perbuatan-perbuatan para hamba itu ditentukan oleh hamba-hamba itu sendiri. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, akidah Mu'tazilah. Bahwasanya perbuatan para hamba diciptakan oleh para hamba itu sendiri. Tentunya ini ucapan batil. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan hamba adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Di antara salah satu tafsir dari para ulama, mana khalaqakum wa ma ta'malun, khalaqakum wa ma taf'alun, maknanya adalah Allah menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Dan ini makna takdir. Allah menakdirkan segala sesuatu. Adapun apa yang kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Izz dan seluruh para ulama ahli sunnah secara ijma', secara sepakat, bahwa Allah memberikan hidayah, menakdirkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menakdirkan kesesatan kepada siapa yang dikehendaki. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wad dalil 'ala ma qulnahu", dalil atas apa yang kami ucapkan adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah katakan kepada nabinya, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak bisa menentukan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Lihat ayat ini dalam surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau wahai Rasul enggak bisa memberikan hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Taib, hidayah apa ini dimaksud? Hidayatul taufiq apa hidayatul irsyad? Hah? Taufiq apa irsyad? Naam, hidayah taufiq. Hidayah taufiq manfiyun 'anil rasul. Hidayah dalam artian menentukan nabi tidak memiliki. Maka Allah katakan innaka, engkau wahai Rasul, la tahdi, engkau tidak bisa menentukan hidayah. Saya terjemahkan menentukan hidayah, karena maknanya hidayah itu taufik. Engkau tidak bisa menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah. Tidak bisa. Tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang mendapat hidayah. Allah yang menentukan siapa yang dikehendakinya untuk mendapat hidayah. Dan ini akan lebih jelas ketika kita tahu asbab nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Yaitu tentang Abu Talib. Ketika Abu Talib banyak mendukung Rasulullah, membela Rasulullah, tetapi untuk masuk Islam tidak. Sampai terakhir akan wafatnya Abu Talib, Rasulullah SAW datang kepadanya dan menyatakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha 'indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islamlah kamu. Kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Karena kalau engkau tidak mengucapkan la ilaha illallah, aku enggak bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Qul la ilaha illallah. Sampai kemudian dua orang kafir, dua tokoh kafir juga datang dan mengatakan kepada Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Nabi menyatakan qul la ilaha illallah. Orang kafir ini mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan keyakinan nenek moyangmu? Sampai Abu Thalib meninggalnya, matinya, tetap tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ala dini kaumih. Dia tetap di atas agama kaumnya sampai matinya. Maka Rasulullah sedih. Sangat sedihnya. Kalau saja penentuan hidayah di tangan Rasulullah, niscaya Rasulullah SAW akan tentukan Abu Thalib masuk Islam. Niscaya Rasulullah SAW akan menentukan Abu Thalib mendapatkan hidayah. Kalau itu di tangan Rasul. Tetapi Allah turunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jelas ini hidayah itu taufik. Orang yang awam saja dalam masalah din, asal dia ngerti bahasa Arab, pasti akan paham bahwa ini hidayah itu taufik. Kalau diterjemahkan hidayatul irsyad, aneh. Kalau diterjemahkan dengan hidayatul irsyad, akan sulit dipaham dan tidak bisa dipaham. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan, kalau Allah menentukan hidayah atau memberikan hidayah, maknanya hidayatul irsyad. Maknanya hanya menerangkan hidayah. Adapun yang menentukan siapa dapat hidayah, dia sendiri yang menakdirkan dirinya, katanya. Kata Mu'tazilah. Allah cuma mengajarkan. Kalau Allah cuma mengajarkan, sama dengan Rasul dong. Rasul juga mengajarkan. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan dan Allah mengajarkan, kenapa ada ayat ini? Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Artinya engkau tidak bisa mengajarkan hidayah pada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang mengajarkan. Begitu maknanya. Gak nyambung. Gak akan nyambung dan gak akan bisa dipaham. Kalau diterjemahkan, sebagaimana pemahaman Mu'tazilah abdal. Kalau ditafsirkan dengan ucapan Mu'tazilah yang sesat. Maka ikhwan ibn a'azakumullah jelas, mana hidayah di sini? Hidayah itu taufir. Menentukan siapa yang dapat hidayah di tangan Allah SWT. Maka ayat ini mudah dipaham. Bahwa Rasulullah SAW, engkau hanya bisa mengajarkan. Engkau tidak bisa menentukan Abu Thalib masuk Islam, tidak bisa. Engkau tidak menentukan dan tidak bisa menakdirkan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah, tidak bisa. Tetapi Allah lah yang menentukan siapa yang dikehendakinya. Maka kadang Rasulullah SAW cinta dan ingin Abu Thalib masuk Islam, ternyata Allah takdirkan tidak masuk Islam. Sebaliknya, Rasulullah SAW melaknat tiga tokoh Quraisy dalam kunut nazilah. Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan. Maknanya laknat, jauhkan dari rahmat. Ternyata Allah tentukan sebaliknya. Dan ini bukan dalam makna Rasulullah SAW tidak terkabul doanya, bukan. Tetapi Allah mengajarkan satu kejadian yang membuktikan bahwa hidayah di tangan Allah SWT. Apa ayat yang turun ketika itu? Allah SWT menyatakan, Laisa laka minal amri syai'un. Sungguh kata Allah, Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Siapa yang akan dapat hidayah dan siapa yang akan sesat, kata Allah, engkau tidak ikut campur dalam masalah ini sedikit pun. Ternyata tiga orang tadi masuk Islam. Apakah ditolak oleh Nabi? Oh, kamu jangan masuk Islam karena saya sudah mengharapkan kalau sesat dalam neraka, begitu. Tidak, Rasulullah SAW menerima. Rasulullah SAW benci. Betapa bencinya kepada Wahsy. Wahsy adalah yang membunuh paman Rasulullah SAW, Hamzah, yang merobek dadanya dan mengunyah jantungnya. Maka bencinya sama Wahsy tak terhingga. Top. Tapi ketika Wahsy masuk Islam, maka apa ditolak? Rasulullah menerimanya. Wahsy masuk Islam. Hanya saja Rasulullah menyatakan, hindarkan wajahmu dari wajahku. Aku kalau melihat engkau, aku ingat Hamzah. Supaya tidak ada sesuatu dalam hati Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengharapkan agar dia menghindar wajahnya. Kalau saja takdir itu di tangan Rasul, akan ditentukan orang tiga orang tadi tidak dapat hidayah, dan ditentukan Wahsy tidak dapat hidayah karena kebenciannya. Tetapi tidak. Ada orang yang Rasulullah benci justru masuk Islam. Ada orang yang Rasulullah SAW cinta agar dia masuk Islam. Sangat berharap, sangat tinggi. Agar dia masuk Islam. Sampai dikatakan, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Ternyata sampai akhirnya, sampai wafatnya, Abu Talib tetap kafir. Dan Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, kata Allah. Tapi dialah Allah yang menentukan hidayah untuk siapa yang dikehendakinya. Ayat lain yang menunjukkan bahwa makna Allah menyesatkan adalah benar-benar takdir. Ayat lain, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah katakan, kadzalika, demikianlah. Yudhillullahu man yasha, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, walau kanal huda bayanut tariq, kalau saja yang namanya hidayah itu adalah keterangan, penjelasan jalan yang lurus, lama saha hadan nafi anin nabiyihi, maka tidak tepat penafian dalam ayat tadi. Innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Kalau saja hidayahnya hidayatul irsyad, maka enggak tepat kalau dikatakan nabi enggak punya. Kalau irsyad, membimbing, mengajarkan, nabi juga mengajarkan. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam bayyana at-tariq liman ahabba wa abghad. Karena nabi mengajarkan jalan yang lurus ini kepada orang yang disukai ataupun orang yang tidak disukai. Rasulullah SAW ajarkan hidayah pada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan berikan kepada setiap orang hidayah. Kalau kami kehendaki, kami akan berikan petunjuk pada seluruh manusia. Berarti sudah diberikan atau belum diberikan? Hah? Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami akan berikan hidayah pada seluruh manusia. Terjadi apa tidak terjadi? Tidak terjadi. Karena Allah menyatakan, kalau kami kehendaki. Tapi Allah katakan dalam ayat lain bahwa Allah menginginkan sebagian mendapat hidayah, sebagian tidak. Kalau kami kehendaki, kami akan berikan hidayah pada mereka semua. Kalimat walau syi'na, kalau kami suka, artinya ini tidak terjadi. Dan Allah SWT menyatakan kalau kami suka. Nyatanya Allah tidak menghendaki demikian. Baik. Kalau diterjemahkan seperti terjemahan Mu'tazilah, artinya pengajaran. Kalau kami kehendaki, kami akan mengajarkan hidayah pada seluruh manusia. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Kenapa? Kalau pengajaran hidayah, Allah sudah mengajarkan pada seluruh manusia dengan rahmatnya. Kalau pengajaran petunjuk, pengajaran jalan yang lurus, Allah telah turunkan di setiap umat seorang Rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah utus di setiap umat seorang Rasul yang mengajarkan hidayah. An'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Disampaikan pada seluruh manusia. Berarti sudah terjadi. Maka tidak tepat dikatakan law syi'na, kalau kami kehendaki. Sudah terjadi kok. Berarti kalimat walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha, maknanya bukan mengajarkan hidayah, tapi menentukan hidayah. Ya, yani, kalau kami kehendaki, kami bisa menentukan seluruh manusia dapat hidayah. Maka seluruh dunia ini mukminin, muwahhidin, ahli tauhid, bisa bagi Allah. Tetapi kalau Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki demikian. Allah menghendaki yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menghendaki memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa yang dikehendakinya. Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Walau kana al-huda min Allahil bayan wa huwa 'ammun fi kulli nafsin. Kalau saja maknanya memberikan hidayah adalah menerangkan hidayah, wa huwa 'amun fi kulli nafs, dan itu terjadi untuk seluruh manusia, lama sahhat taqayyud bil masyiah, maka tidak tepat untuk diikat dengan kalimat law syi'na. Taqayyud bil masyiah ini taqayyud dengan kalimat law syi'na, kalau kami kehendaki, maka enggak tepat. Kalau dimaknakan itu mengajarkan hidayah, kalau kami kehendaki kami akan mengajarkan hidayah pada seluruh manusia. Enggak tepat. Kenapa dikatakan kalau kami kehendaki? Kok sudah terjadi kok? Allah ajarkan pada setiap umat seorang Rasul. Allah ajarkan tauhid. Maka jelas maknanya adalah hidayatut taufiq. Maknanya adalah menentukan takdir hidayah. Kalau saja Allah kehendaki, Allah bisa menentukan hidayah pada seluruh manusia sehingga seluruh manusia menjadi mukminin. Demikian pula ayat lain. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau saja bukan karena nikmat dari Rabbku, niscaya aku termasuk orang yang terkena azab. Qul inna a'udzukum Allah. Ini juga sama. Laula ni'matu rabbi. Kalau saja tidak karena nikmat dari Rabbku. Artinya mereka para anbiya dan orang-orang saleh bersyukur pada Allah bahwa kami menjadi muslimin, menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang mendapatkan hidayah bi ni'mati rabbi, karena nikmat Rabbku. Kalau saja bukan karena nikmat Rabbku, niscaya aku termasuk orang yang diazab. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, yudlilhu, Allah akan sesatkan dia. Wa man yasha', dan siapa yang Allah kehendaki, yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Apa kalimat yaj'alhu? Orang-orang yang baru belajar bahasa Arab pun tahu maknanya. Yaj'alhu, dijadikan dia di atas jalan yang lurus. Mengajarkan atau menentukan? Jelas. Kalimat yaj'al maknanya menjadikan. Artinya ditakdirkan oleh Allah dia berada di siratul mustaqim. Maka ini tidak ada lagi bagi Mu'tazilah alasan untuk menafsirkan ayat ini kepada tafsiran mereka. Tidak bisa. Kalau tafsiran yang tadi mungkin masih bisa dipermainkan oleh mereka. Oh ini mungkin maksudnya memberikan hidayah, artinya menerangkan hidayah. Karena memang makna memberikan hidayah ada dua macam. Sebagaimana kita katakan tadi, ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad. Hidayatul taufiq seperti yang kita katakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki, yang engkau cintai. Berarti maknanya hidayatul taufiq, engkau tidak bisa menentukan hidayah wahai Rasul. Tapi bisa bermakna mengajarkan, mengandung makna mengajarkan. Apa dalilnya? Bahwa ini mengandung pula makna mengajarkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau wahai Rasul memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Di sini menyatakan sungguh engkau wahai Rasul memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Di sini engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kalau ditafsirkan dengan sama, bertentangan ayat ini. Tetapi para ulama menyatakan tidak bertentangan. Kalau hidayatul irsyad, na'am, Rasulullah SAW memberikan hidayah. Innaka latahdi ila siratul mustaqim. Engkau wahai Nabi sungguh-sungguh memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Yani engkau mengajarkan jalan yang lurus. Tetapi ketika masalah penentuan, Allah katakan engkau tidak bisa memberikan hidayah. Ya, ini tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk taufik. Menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah, ini tidak bisa. Maka kalau hidayah itu taufik, itu bukan Rasul Allah SWT. Tapi hidayatul irsyad, hidayatul bayan, Rasulullah SAW telah menunaikan tugasnya. Addal amanah. Beliau telah menyampaikan risalah wa addal amanah. Menyampaikan pengajaran tentang hidayah. Taif, berarti ada dua makna. Sehingga Mu'tazilah bisa bermain. Kalau begitu, ketika Allah memberikan hidayah, juga maknanya menerangkan hidayah. Katanya begitu. Taib, kalau kamu bermain seperti itu, sekarang bagaimana ayat ini? Wa man yasha' yaj'alhu. Tidak mengatakan yahdi. Tidak mengatakan dengan kalimat yahdi, tapi menyatakan dengan kalimat yaj'alhu. Ala siratin mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan dia. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Kalau mengatakan menjadikan itu artinya mengajarkan, akan ditertawakan oleh orang-orang Arab. Akan ditertawakan oleh anak-anak baru yang baru belajar bahasa Arab. Yaj'al Kok maknanya mengajarkan dari mana kamu? Belajar di mana bahasa Arabmu? Akan ditertawakan oleh orang Arab. Bahkan ditertawakan oleh anak-anak santri-santri pondok pesantren. Yaj'alhu ala siratin mustaqim. Maknanya dijadikan di atas jalan yang lurus. Wadih, alhamdulillah. Di sini Mu'tazilah tidak bisa bermain. Tidak bisa menyeret kepada makna-makna lain. Kecuali makna taufiq. Menentukan hidayah. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah. Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah mengiringi kalimat Allah menentukan hidayah dengan kalimat fadlan. Dan mengiringi kalimat menyesatkan dengan kalimat adlan. Dan demikianlah ahlus sunnah. Beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti musyrikin, kufar. Mereka berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ancam mereka dengan ancaman yang mengerikan. Yaitu, liu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati. Adhannina billahi dhanna sawu. Allah akan mengadab munafikin dan munafiqat. Allah akan mengadab musyrikin dan musyrikat. Adhannina billahi dhanna sawu. Yang berburuk sangka kepada Allah. Berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Dhanna sawu. Apa ayat berikutnya? Allah menyatakan ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'addalahum jahannam. Allah laknat mereka, Allah azab mereka, dan Allah persiapkan untuk mereka neraka jahannam. Ini mengerikan sekali kemurkaan Allah pada mereka yang berburuk sangka. Maka ahlus sunnah berbaik sangka. Beriman bahwa Allah menentukan hidayah dan menentukan kesesatan. Tetapi menentukan hidayah sebagai pemberian dari Allah. Sebagai kebaikan dari Allah. Adapun menentukan kesesatan dengan keadilannya. Pasti, pasti, pasti. Seorang mukmin menyatakan Allah maha adil. Maka Allah menyesatkan si fulan dengan keadilannya. Menakdirkan si fulan menyimpang dengan keadilannya. Jangan kalian mengatakan seperti orang kafir Mu'tazilah. Yang berkata, kalau Allah menentukan dia sesat, berarti Allah tidak adil dong. Hati-hati. Ini sungguh kekufuran. Dia berjalan baina kufrain. Berjalan di antara dua kekafiran. Kata mereka, kalau Allah menentukan si fulan kafir, berarti Allah tidak adil. Artinya apa? Artinya kalau takdir diimani, mereka menyatakan Allah tidak adil. Kalau menyatakan Allah maha adil, berarti Allah tidak mungkin menentukan. Dua-duanya kafir. Orang yang menyatakan Allah menakdirkan, kemudian mengatakan Allah tidak adil, kafir atau tidak kafir? Kafir. Sekarang sebaliknya, menyatakan Allah maha adil, berarti Allah tidak menakdirkan. Apa hukumnya? Kafir juga. Sehingga mereka berjalan baina dhalalatain, antara dua kekafiran. Kalau enggak ini, yang ini. Sehingga kita katakan tidak. Apa yang mereka ucapkan adalah batil. Allah menakdirkan dengan keadilannya. Kamu tidak tahu. Allah maha tahu. Kenapa kok si fulan ditakdirkan begini? Kayaknya orang baik. Kamu tidak tahu. Allah maha tahu. Kita harus berburuk sangka pada diri kita. Dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik. Kepada diri kita, saya ini yakin si fulan baik. Berbaik sangka kepada dirinya. Bahwa saya yakin, saya ini tahu betul si fulan baik. Kenapa Allah tentukan demikian? Berarti Allah enggak adil. Astagfirullahaladzim. Kenapa berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalian seperti yang Allah khabarkan tentang munafikin wal munafiqat. Wal musyrikin wal musyrikat. Adhannina billahi dhannasaw. Yang berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ancam dengan ancaman yang mengerikan. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka. Allah adab mereka. Allah laknat mereka. Dan Allah persiapkan untuk mereka neraka jahannam. Kenapa? Karena su'udhan kepada Allah. Maka kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita beriman bahwa Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Kita beriman bahwa Allah menakdirkan hidayah dan kesesatan. Tetapi kita beriman pula bahwa Allah maha adil, menentukan dengan keadilannya. Yang kadang kita ketahui, kadang kita belum ketahui. Apa hikmahnya? Pasti Allah menakdirkan dengan adil dan dengan hikmah. Hanya saja, tidak semua kita bisa tahu. Qul inna a'udzu bikumullah. Ada kisah. dari Bani Israel. Ketika Musa alaihi salam menanyakan tentang keadilan, maka dibawa oleh malaikat Jibril untuk melihat. Kamu tidak boleh berbicara apapun. Dan sikap kita kepada kisah-kisah seperti ini diam. Tidak mendustakannya, tidak membenarkannya. Karena kalau ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, kita terima. Kalau ada penentangannya, kita tolak. Tapi kalau tidak ada, biarkan sebagaimana apa adanya. Yaitu ketika dibawa oleh Jibril untuk nonton, duduk. Dan jangan berbuat apapun, jangan berbicara apapun. Ada sebuah sumur di sana. Tiba-tiba datang seorang anak muda. Anak muda tadi dalam keadaan mengambil air, pulang pergi. Ditinggal tasnya. Musa memberitahu ditahan, jangan. Biarkan. Yang ternyata tas itu berisi harta yang banyak jumlahnya. Datang anak kecil. Nyeret-nyeret tas tadi. Mau dikasih tahu, jangan. Biarkan. Datang lagi orang tua. Orang tua renta ngambil air ke situ. Kemudian pemuda tadi datang. Kemudian langsung marah-marah kepada orang tua tadi. Orang tua tadi tidak tahu menahu. Saya tidak tahu apa-apa. Maka puncak kemarahan si anak muda tadi mengambil pedangnya ditebas pemuda apa orang tua tadi. Musa betul-betul ingin mengatakan dia tidak salah. Tahan oleh Jibril. Biarkan. Setelah selesai kejadian tragis seperti itu, pergi. Diceritakan oleh Jibril. Ini apa yang Allah takdirkan. Bahwa si fulan ini adalah pemuda yang demikian-demikian-demikian. Yang hartanya begini-begini-begini. Yang ternyata itu hak anak kecil tadi. Yang sesungguhnya hak anak kecil tadi. Dan orang tua ini, orang tua yang begini-begini-begini. Yang pernah mendolimi anak muda ini waktu itu pada permasalahan lain. Ini yang kita gak tahu. Iya kan? Kita tahu dohirnya saja. Pemuda tadi kejam, jahat, dan seterusnya. Kalau kita menghukumi, menghukumi secara zahir. Urusan batin, urusan kejadian yang tidak kita tidak tahu, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita dan pada diri seluruh manusia. Semuanya dengan keadilannya. Kadang kita tahu, oh karena ini, oh karena itu. Kadang kita enggak tahu. Qul inna a'udzubikumullah muslimin yang saya hormati. Maka yang kita tidak tahu, wajib, wajib hukumnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika turun azab, kaum mukminin selalu berangkat. Mereka mencari tempat yang tinggi, memohon kepada Allah minta ampunan. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kenapa demikian? Karena mereka yakin, tidak mungkin Allah menurunkan azab, kecuali ada sesuatu. Yang karena itu turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mungkin menurunkan azab kecuali dengan keadilannya. Qul inna a'udzubikumullah liyat. Dikatakan kalimat berikutnya oleh beliau, oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlih. Dan semua itu tadi. Berpindah-pindah dengan kehendak Allah tadi. Antara fadilahnya dan keadilannya. Yani berbolak-baliknya dua kemungkinan. Kalau enggak dapat fadilah, keadilan. Fadilah, keadilan. Kalau ditakdirkan dengan kebaikan-kebaikan, itu fadilah dari Allah. Kalau takdirkan dengan sesuatu yang jelek-jelek, Allah pasti menimpakannya dengan adil. Maka yataqallabuna baina fadlihi wa adlihi. Berbolak-baliknya antara keadilan Allah dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, fa innahum kama qala ta'ala, karena mereka sebagaimana Allah katakan, huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Faminkum kafir, di antara kalian ada yang kafir, wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada yang mu'min. Faman hadahu Allahu ilal iman bi fadlihi. Maka siapa yang diberi hidayah oleh Allah ke dalam iman, itu dengan fadilah dari Allah. Dengan pemberian rahmat dari Allah Ta'ala. Walahul hamd, maka segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man adallahu, dan siapa yang Allah sesatkan, bi'adlihi, maka itu dengan keadilan Allah. Walahul hamdu, maka Allah tetap terpuji. Wa sayati lihadal ma'na ziyadatun, ziyadatu idah. Dan nanti akan datang keterangan yang lebih jelas lagi insyaAllah pada babnya. Fa inna Syekh rahimahullah lam yajma'il kalam fil qadari fi makanin wahid. Karena beliau penulis rahimahullah tidak mengumpulkan pembicaraan masalah takdir ini pada satu tempat. Nanti ada tempat lain disinggung lagi. Ada tempat lain akan disinggung lebih jelas lagi. Bal farraqahu, bahkan beliau memisah-misahkannya. Fataitu bihi ala tartibihi, maka aku jelaskan sesuai dengan tartibnya. Di sini sedang fokusnya pada masalah bahwa Allah memberikan hidayah dan Allah menyesatkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dan ini keyakinan kaum muslimin ahli sunnah sepanjang masa. Tidak menentang keyakinan ini kecuali dal. Tidak menentang keyakinan ini kecuali sesat. Bahkan ketika Umar bin Khattab membuka Romawi, memenangkan perang melawan Romawi, maka Amirul Mukminin berkhutbah di daerah Jabiyah. Berkhutbah kepada mereka, dan sebagaimana biasanya para sahabat mengikuti Rasulullah SAW membuka khutbahnya dengan khutbatul hajah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Itu ada seorang di belakang, orang Nasrani, menutupi telinganya dan menutupi kepalanya dengan pakaiannya dan menyatakan la wallah, Allah tidak menyesatkan siapapun. Tidak terima orang yang baru masuk Islam atau orang yang mungkin dari Nasrani dalam keadaan dia baru belajar Islam mendengar kalimat Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dia tidak terima. Maka diulangi oleh Amirul Mukminin, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dia menjerit lagi orang tadi, la wallah, tidak demi Allah, Allah tidak menyesatkan siapapun. Diulangi lagi oleh Amirul Mukminin, may yahdihillah, sampai tiga kali. Sampai yang ketiga kali ditambah oleh beliau, siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang memberikan hidayah kepadanya. Dan aku khawatir engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, lihat yang menolak keyakinan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah taala. Orang yang tidak beriman dengan keyakinan ini adalah orang yang menentang seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para tabi'it tabi'in, yang menentang para imam-imam ahli sunnah seluruhnya. Dan ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman, yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Takdir hidayah, takdir baik. Takdir idlal, penyesatan, takdir buruk. Maka kita harus imani kedua-duanya. Bahwa Allah menakdirkan takdir-takdir baiknya dengan fadilahnya, pemberiannya. Dan Allah takdirkan takdir-takdir jelek dengan keadilannya, dengan hikmah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan selanjutnya dengan kalimat, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlih. Kata Abu Ja'far Tahawi, bahwa mereka semua hamba-hamba Allah ini berbolak-balik antara dua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah dengan fadilahnya atau kehendak Allah dengan keadilannya. Enggak akan lepas dari sifat Allah memberikan fadl dan dari sifat Allah adil. Enggak akan lepas dari dua sifat tersebut. Wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Dan Allah Maha Tinggi. Maha tinggi, maha suci untuk memiliki tandingan-tandingan, untuk memiliki saingan-saingan. Adad lawan-lawan, sedangkan andad saingan-saingan atau yang sebanding dengannya, tidak ada. Allah Maha Tinggi. Adad maknanya al-mukhalif, yang menentangnya. Wanid adalah al-mathal, yang sepertinya atau yang sepadan dengannya. Fa huwa subhanahu la mu'aradu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada lawan yang bisa menentangnya. Bal ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka enggak akan ada yang bisa menentangnya. enggak akan ada did yang melawannya. Qanibrina azakumullah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, enggak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, enggak akan ada yang bisa menentangnya. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Berarti ini makna, laisa lahu adad, enggak akan ada yang bisa menentangnya, melawannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada bagi Allah kufuwan. Kufu adalah yang sekufu, yang setimbang, yang sepadan. Lam yakun lahu kufuwan ahad, yakni tidak ada yang sepadan dengan Allah, enggak ada yang setingkat, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Wa yusyiru syaikh rahimahullah, sepertinya Syaikh Abu Ja'far Thahawi rahimahullah mengisyaratkan dengan penafian didd wa nidd ila ar-radd 'ala al-mu'tazilah fi za'mihim anna al-'abda yakhluqu fi'lahu, sepertinya isyarat untuk membantah Mu'tazilah lagi, bahwa Mu'tazilah menganggap bahwa makhluk-makhluk bisa menentukan hidayah dan kesesatan. Akhirnya berarti ada sesuatu yang menentang Allah. Allah menghendaki dia mendapat hidayah. Si makhluk tadi mengatakan saya ingin memberikan kesesatan atau ingin memilih kesesatan. Berarti ada lawan. Dan ini mustahil bagi Allah. Allah Maha Tinggi, Maha Suci. Tidak mungkin ada yang bisa menentangnya. Kalau Allah menghendaki dapat hidayah semuanya. Kalau Allah menghendaki sesat, maka akan sesat seluruhnya. Tetapi Allah menghendaki menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Sedangkan Mu'tazilah menganggap bahwa hidayah dan kesesatan itu ditentukan oleh hamba. Kata Mu'tazilah. Maka ini menunjukkan berarti Allah memiliki saingan. Padahal Allah katakan, lam yakun lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya tidak ada bagi Allah yang setimbang, yang sepadan sesuatu pun. Enggak akan ada yang bisa menentangnya sedikit pun. Sehingga kalau Allah bicara hidayah dengan hidayah itu taufiq, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Tetapi kalau Allah berbicara tentang hidayah dalam artian hidayatul irsyad, Allah menerangkan hidayah, maka bisa jadi Allah menerangkan hidayah, Allah tentukan yang ini bisa paham, yang ini tidak paham. Allah tentukan yang ini menerima, yang ini menolak. Allah tentukan yang ini mengikuti hidayah, yang ini tidak mau. Setelah Allah ajarkan pada mereka hidayah. Tetapi kalau sudah Allah menentukan si fulan dapat hidayah, maka fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan ini disunahkan untuk dibaca setiap pembukaan-pembukaan khutbah. Agar diingatkan terus kaum muslimin tentang al-qada wal-qadar. Dan diingatkan terus bahwa ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para da'i tidak kecewa ketika sedikit orang yang mau ikut. Karena itu di tangan Allah. Saya hanya menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian. Demikian pula ketika ramai yang mengikutinya. Masya Allah, ummah demikian besarnya hadir dalam kajiannya. Juga tidak sombong. Oh, bukan saya yang berikan hidayah pada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah. Alhamdulillah, Allah yang berikan hidayah pada mereka. Qanibrina azakumullah. Demikianlah keadaan orang mukmin yang beriman kepada takdir. Mereka selalu dalam keadaan sabar, tidak putus asa. Dan mereka selalu dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.